Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Telah kita pelajari aqsamul irth, yaitu ada dua, irthun bimada? Bifardin wa irthun bita'asib. Tayyib. Al-furud yang datang dalam Quran ada enam, apa saja? Isfun, rubu', thumun. Kemudian tulusan, tulus, sudus. Ya, kata kamu dibalik, sudus, tulus, tulusan. Kalau mulai dari terendah, nisfun, rubu', thumun. Kemudian sudus, tulus, tulusan. Baik, kita sudah mulai ashabul furud. Ya, ashabul furud asyarah. Manhum? Zawj. Zawjah fa'akthar. Kemudian atau ab dulu, ab. Di atasnya ab apa? Jad. Kemudian di atasnya Jaddah fa'akthar. Kemudian banat. Kemudian banatul ibn. Ini turun, ya. Banat masih ibn. Kemudian akhawat li ghairi yakni akhawat li ab wa atau akhawat li ab. Kemudian auladul auladul maksudnya aulad meliputi ikhwa dan akhawat li ya, jadi zauj, kemudian zauja fa'akthar. Karena zawjah bisa jadi lebih dari satu. Kemudian ab di atasnya abjad. Kemudian di atasnya jad. Jaddah. Jadi jaddah fa'akthar. Kemudian ke bawah banat. Di bawahnya lagi banatul ibn. Nah, kemudian ke samping. Akhawat li ghairi untuk membedakan dengan auladul Jadi akhawat li ghairi maksudnya li ab wa syaqiqat. Kemudian akhawat li ab itu li ghairi Li ghairi maksudnya li ab wa dan juga li ab saja. Kemudian setelah itu baru auladul yakni ikhwa dan akhawat digabung, ya. Jadi satu, ikhwa dan akhawat li itu auladul Ya. Tamam, ini dihafalkan, ya. Tadi furud ada enam, itu dihafalkan. Kemudian itu yang dalam Al-Quran. Kemudian tadi ketinggalan ada satu ijtihad Umar bin Khattab. Disebut dua kasus. Disebut masalah Umariyatain. Yaitu berapa? Thuluthul baqi. Bukan thuluth jami'il mal. Nanti akan datang. Baik. Kita mulai mirathuz zauj. Baru mau masuk, ya. Mirathuz zauj. Nah, warisan suami. Man yakra? بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ميراث الزوج يرث الزوج من زوجته النصف إن لم يكن لها فرع وارث والفرع الوارث هم الأولاد وأولاد الأبناء وإن نزلوا فأما الأولاد البنات فهم فروع غير وارثين فلا يحجبون من يحجبون من يحجبه الفرع الوارث ويرث الربع فلا يحجبون من يحجبه الفرع الوارث طيب ويرث حسبك Syekh mengatakan yarithu zawju min zawjatihi an-nisfa. Suami mewarisi dari istrinya nisf, setengah. Dengan syarat in lam yakun laha far'un warith. Jika zaujah istrinya tidak punya keturunan far'un, keturunan warith yang mewarisi, yakni ya tidak punya keturunan yang termasuk ahli warith. Baik, siapa far'un warith yang termasuk far'un warith? Wal far'ul warithu humul auladu wa auladul abna'i wa innazalu. Keturunan yang termasuk ahli waris, ahli waris adalah, mereka adalah al-aulad. Ingat, selalu sudah jelaskan sejak awal, kata walad yang jamaknya aulad, ya, dalam ilmu warisan mencakup al-abna dan al-banat. Jadi kata walad itu mencakup ibn dan bint, anak laki-laki dan anak wanita, ya. Untuk membedakan laki-laki dan wanita dalam ilmu waris, laki-laki disebut ibn, wanita disebut bint. Jika dikatakan walad, aulad, anak-anak, ya, itu mencakup anak laki-laki dan anak wanita. Jadi al-aulad di sini maksudnya al-abna'u wal-banat. Kemudian wa auladul abna'i. Wa auladul abna'i berarti abna'ul abna', ya, anak laki-laki dari anak laki-laki, yakni cucu laki-laki dari jalur anak laki-lakinya. Masuk pula banatul abna', yakni cucu wanita dari jalur anak laki-lakinya. Wa innazalu, ya, wa innazalu, meskipun ya jauh ke bawah turun. Tayyib, yang penting dari jalur al-abna. Naam. Wa inna zalu, ni wa inna zalu, meskipun ya jauh ke bawah ya dari jalur anak laki-lakinya. Tamam. Fa amma auladul banati, adapun auladul banat, anak-anak dari al-banat, yakni cucu, baik cucu laki-laki maupun cucu wanita dari al-banat, dari anak wanitanya, ya, fahum furu'un ghair warithin, maka mereka adalah furu', keturunan-keturunan yang tidak mewarisi. Kenapa? Karena bersambung ke mayit dari jalur wanita al-banat sebagaimana telah kita lewati. Nah, di situ lemah, karena bersambung dengan mayit dari jalur bint. Nah, sehingga tidak mewarisi. Beda dengan auladul abna, meskipun terus ke bawah, dia bersambung dengan mayit dari jalur anak laki-laki, ibn. Naam. Baik. Jadi mereka ini auladul banat, ya. Mereka adalah furu'un ghair warithin, kategorinya nanti akan datang masuk dalam kategori dzawul arham. Dzawul arham. Baik. Fala yahjibuna man yahjibuhu al-far'ul warith. Maka mereka, yakni dzawul arham tadi, siapa furu' ghair warithin yang dimaksud, yaitu auladul banat, mereka tidak menutupi, ya, mereka tidak menutupi orang yang ditutupi oleh al-far'ul warith. Al-far'ul warith tadi di atas siapa? al-aulad dan auladul abna wa in nazalu. Siapa yang ditutupi oleh al-far'ul warith, yaitu az-zawuj yang dibahas di sini. Nah, yakni jika mereka ada, ya, akan menutupi, ya. Tetapi sebenarnya akan datang, ya, tidak menutupi zawuj suami dari seluruh warisan, enggak. Ya, hanya setengah sebenarnya akan datang. Fayyib. Nah, jadi suami akan mewarisi dari istrinya setengah, syaratnya jika istrinya tidak punya keturunan yang termasuk ahli waris. Jadi tidak ada anak laki-lakinya, anak perempuannya, tidak ada cucunya dari jalur anak laki-lakinya. Nah, ya. Berarti jika dia punya, misalkan dia punya cucu, ya tadi kan, dia punya cucu, cucu laki-laki misalkan, tapi dari jalur putrinya, yang punya auladul banat, misalkan punya ibnul bint, dia punya cucu laki-laki dari anak perempuannya, apakah suaminya mewarisi setengah? Mayit ini adalah istrinya, meninggalkan zauj, suami. Dan juga selain suami, ada cucunya, yaitu ibnul bint, cucu laki-laki dari putrinya, putri istrinya itu. Nah, zauj mewarisi berapa? Tetap mewarisi setengah enggak? Tetap, karena ibnul bint ini termasuk auladul banat yang merupakan zaul arham, la yahjibuna man yahjibuhul far'ul wa waris. Ya, dia tidak menutupi. Jadi yang menutupi, ya, adalah apabila far'ul waris. Karena itu jika zauj, ya, akan mewarisi setengah, syaratnya jika tidak ada far'ul waris. Kemudian wayarithur rubu', ini turun ke rubu', seperempat. Ini turun setengahnya. Oke. ويرث الربع إن كان لزوجته فرع وارث سواء كان منه أم من غيره. Ah, ini. Dan suami akan mewarisi seperempat jika istrinya punya keturunan yang mewarisi, sama saja, ya, far'un warith, yakni keturunan dari istrinya yang mewarisi itu sama saja dari suaminya, amin ghairi, atau dari suami yang lain. Tidak ada perbedaan. Yang jelas itu adalah far'un warith, keturunan yang mewarisi, ya, yang merupakan keturunan istri yang menjadi mayit tersebut. Baik keturunan itu dari suaminya ini yang akan mewaris ini, atau dari suami yang lain, tidak ada bedanya. Dalil liqaulihi ta'ala ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. Ini dalilnya. Baik, ولفظ الولد. ولفظ الولد يشمل. يشمل. ولفظ الولد. ولدي. مضاف إليه. ولفظ الولد يشمل الذكر والأنثى. الذكر والأنثى. Min al-awladi wa awladil banina wa in nazalu. Aywa. Dalilnya An-Nisa ayat 12. Walakum, untuk kalian, nisfu ma taraka azwajukum, setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian, in illam yakun lahunna walad. Nah, dengan syarat istri kalian itu tidak memiliki walad, tidak memiliki keturunan. Ya. Fa in kana lahunna walad, jika mereka memiliki keturunan, falakumur rubu' mimma tarakn, maka bagi kalian, untuk kalian, seperempat dari harta yang mereka tinggalkan. Nah, walad yang dimaksud di sini adalah far'un warith, seperti yang dijelaskan di atas. Kemudian dijelaskan oleh Syekh bahwa lafaz walad meliputi adz-dzakar wal unsa, anak laki-laki, keturunan laki-laki dan wanita, sebagaimana telah dijelaskan. Nah, minal adz-dzakar wal unsa minal aulad, ya, yaitu ibn atau bint, wa auladil banin, ya, wa auladil banin, wa in nazalu. Baik. Contoh. فلو هلكت امرأة عن زوج وأب فللزوج النصف لعدم الفرق الوارث والباقي للأب. Contoh. لو هلكت امرأة عن زوج وأب. Jika ada seorang wanita meninggal, ya, meninggalkan suami dan ayah, falizawji an-nisfu, maka suaminya mewarisi setengah, ya, li'adamil far'il warif, karena tidak ada far'ul warif, tidak ada walad, ya, walbaqi, sisanya, sisa harta setengah, siapa yang ambil? Lil'ab, yakni bit-ta'asib, semuanya diambil oleh al-ab secara ta'asib. Sebenarnya akan datang penjelasan tentang ta'asib dan siapa ahlu ta'asib. Baik. Ingat hadis al-hiqul fara'idah bi ahliha, ya, bagikan jatah-jatah warisan yang telah ditetapkan untuk para pemiliknya, yakni ahlul fard. Nah, dalam hal ini satu-satunya ahlul fard adalah zauj. Diberikan kepada dia nisf. Nah, tidak ada lagi ahlul fard yang lain di sini. Nah, berarti harta yang tersisa nisf untuk siapa? Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Kemudian harta yang tersisa maka itu untuk pria yang paling berhak dalam hal ini, yang ada adalah al-ab, yang merupakan ahli ta'asib, dia yang paling berhak mengambil yang sisa, jadi sisanya diambil oleh dia semua. Baik, contoh yang kedua. Walau halakat an zaujin wa ibnin falizzawji ar-rub'u liwujudil far'il warithi wal baqi lil ibn. Contoh berikutnya, jika ada wanita meninggal, meninggalkan suami dan ibn. Nah, lihat falizzawji ar-rub'u, maka kita berikan az-zawj seperempat. Kenapa? Liwujudil far'il warith, karena ada far'un warith, yaitu siapa? Ibn. Istrinya meninggal, meninggalkan suami dan meninggalkan putranya. Ada far'un warith. Nah, far'un warith ini yahjibu, menutupi, ya, az-zawj dari nisf, dari tengah menjadi apa? Rubu'. Bukan menutupi seluruhnya, tapi hanya setengahnya. Jadi tidak bisa lagi menerima warisan setengah, turun menjadi rubu', menjadi seperempat. Nah, kemudian sisanya, berapa harta yang tersisa jika sudah diambil rubu' oleh az-zawj? Nah, tersisa jadi seperempat, tersisa berapa? 3/4. 3/4 untuk siapa? Setelah kita terapkan al-hiqul fara'idu bi ahliha, ya, dalam ini zauj dan jatahnya hanya rubu', 3/4 yang tersisa, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar, dalam hal ini al-ibn di sini. Pada contoh ini al-ibn, dia aula rajulin dzakar, mewaris secara ta'asib seluruh hal yang tersisa. Wajib? Seandainya kita buat tidak perlu, penting antum sudah faham. Nah, ya, bahwa jika, ya, ada far', tetapi bukan far'un warith, melainkan dawul arham, maka itu tidak akan menutupi az-zawj dari an-nisf. Nah, tetap dapat an-nisf. Jadi intinya, ya, kita hafalkan sekarang. Zauj jatahnya ada dua. Fardnya ada dua. Rinciannya. Nisf dan rubu'. Kapan dapat nisf? Syaratnya? Istrinya tidak meninggalkan faraun waris. Tidak ada faraun waris. Baik. Kapan dapat rubu'? Apabila ada faraun waris. Apa yang dimaksud faraun waris? Ya, sudah dijelaskan. Faraun waris adalah siapa? Yang mewarisi, yaitu aulad, meliputi abna dan banat, atau auladul abna wa in nazalu. Baik. Sekarang mirasul zaujah. Kera. Mirasul zaujah. Tarisul zaujatu min zaujiha al-rubu'a. Naam. Baik, lanjut. Anda mikirkan sesuatu, tapi lewatkan aja. Tarisul zaujatu. Tarisul zaujatu min zaujiha al-rubu'a. إن لم يكن له فرع وارث وتارث السمنة إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها ولا فرق بين أن تكون الزوجة واحدة أو أكثر فلا يزيد الفرض بزيادتهن لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد وإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. طيب الزوجة مورث dari suaminya seperempat dengan syarat in lam yakun lahu far'un warits. Sama. Ini kebalikannya ini sekarang. Sekarang yang mewarisi adalah istri mewarisi dari suaminya meninggal. Ya. Jatah tertingginya adalah rubu' seperempat. Ya, dengan syarat suaminya meninggal itu tidak punya far'un waris. Kemudian watarithu tsumun mewarisi seperdelapan, turun setengah ya. Nah, in kana lahu far'un waris apabila suaminya meninggalkan far'un waris. Minha far'un waris ya tersebut minha dari istrinya sendiri atau min ghairiha ya. Maksudnya dari istri yang akan mewarisi itu, aw min ghairiha, atau dari istri yang lain. Yang jelas itu far'un warisnya mayyit, yaitu suaminya. Nah, far'un waris tersebut bisa jadi minha dari istrinya ini sekarang yang akan mewarisi, bisa jadi far'un waris itu dari istrinya yang lain. Nah, kemudian wala farqa bain an takuna zaujatu wahidatan aw aktsara, dan tidak ada bedanya antara istri satu atau lebih dari satu, jatahnya tidak berubah. Istrinya satu, istri yang mewaris ini satu atau lebih, tetap jatahnya itu. Ya, fala yazidul fardu bi ziyadatihinna. Jadi fard jatah warisan itu tidak akan bertambah dengan bertambahnya jumlah istri. Satu atau dua atau tiga atau empat, tetap jatahnya itu rubu atau thumu. Nah, dengan syarat-syaratnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, Nisa 12, walahunna. Dan, ya, bagi mereka para istri rubu'u, seperempat, mimma taraktum, dari harta yang kalian tinggalkan, in lam yakul lakum walad, jika kalian tidak punya walad. Ya, keturunannya mewarisi. Fa'inkana lakum walad, apabila kalian memiliki keturunan mewarisi, falahunna thumunu mimma taraktum, maka bagi mereka seperdelapan dari harta yang kalian tinggalkan. Jelas ya? Nah, contoh. Falau halaka mru'un an zawjatin wa abin, falil zawjati arrubu'u li'adamil far'il waris wal baqilil ab. Contoh, ada seorang pria meninggal. Meninggalkan istri dan ayah. Ya. Alhiqul fara'idu bi ahliha. Ahlul fard yang ada zaujah, kita mendapati di sini jatahnya ar-rubu'. Kenapa? Karena memenuhi syarat untuk rubu' li'adamil far'il warith. Kemudian wal baqi lil ab, sisanya untuk al-ab, fama baqiya fahuwa li'aula rajulin dzakar, yaitu al-ab, secara ta'sib. Contoh yang kedua. ولو هلك عن زوجة وابن فللزوجة الثمن فللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث والباقي للابن. طيب, jika seorang pria meninggal meninggalkan istri dan ibn, falizaujati thumunu, ya, liwujudil fa'il warith, yaitu ada ibn. Nah, ibn ini boleh jadi, ya, ibn ini dari zaujahnya mewarisi itu, boleh jadi ibn ini dari zaujah mayit yang lain, yang jelas itu fa'il warithnya dia. Di atas, ya, in kana lahu far'un warith minha aw min ghairiha, al muhim itu far'un warithnya ay mayyit ibn. Tamam, berarti menghajib, menutupi dari rubu' turun menjadi thumun. Naam, kemudian wal baqi lil ibn, sisanya untuk ibn, yakni fa ma baqiya fa huwa li awra rajulin dzakar. Sama. Jadi mana yang lebih tinggi jatahnya? Zauj atau zaujah? Zauj. Nah, nisf dan rubu. Sedangkan zaujah, rubu dan thumun. Baik. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kenapa tariqah ini yang dipilih oleh Ibn Uthaymin rahimahullah dari dua tariqah yang ada di kalangan ulama? Karena ini lebih mudah. Karena kita jika menghadapi kasus pembagian warisan yang disebutkan, ya, yang disebutkan oleh orang yang mengalami menghadapi kasus pembagian warisan adalah orang-orangnya, ya kan? Akan disebut, oh dia meninggal, meninggalkan suami, meninggalkan ini. Nah, jadi dengan melalui metode ini kita langsung, oh berarti ahli warisnya suami. Kita langsung ingat, oh, suami, ya, pembagi warisannya dua, imma nisf, imma rubu', maka kita tinggal lihat syarat-syaratnya. Kan begitu. Nah, beda dengan sistem pelajaran faraid yang satunya yang menyebutkan fardnya nisf, siapa saja mewarisi setengah. Yang mewarisi setengah adalah zauj ini. Nah, sementara kalau kita menghadapi kasus warisan, orang yang menyodorkan ke kita bukan menyebutkan angka jatahnya, dia tidak tahu itu. Nah, oleh karena itu ini lebih mudah. Kita tinggal ingat, oh ahli warisnya zauj. Apabila kita ingat, oh itu ada dua itu, nisf atau rubu', tergantung persyaratannya. Ah, gitu. Nanti kita terapkan. Baik, mirasul um. Lanjut. Mirasul um. Mirasul um imma as-sulusu wa imma as-sulusu wa imma sulusul baqi. Baik, warisan ada tiga. Sulus sepertiga atau sudus seperenam atau sulusul baqi atau sepertiga dari harta yang tersisa. Baik. Fatarithu tsulutsa, kita ambil satu. Fatarithu tsulutsa bi thalathati syurutin. Ahaduha alla yakuna lil mayyiti far'un warisun. Atsani alla yakuna lahu 'adadun min al ikhwati aw al akhawati aw minhumā. Atsalithu alla yakuna al mas'alatu ihda al umariyataini. Baik. Hasbuk. Ya, pertama kita hafalkan langsung, ya. Jatah warisannya ada berapa kemungkinan? Tiga. Thuluts, sudus, thulutsul baqi. Ini thuluts maksudnya seperti yang lainnya, yakni thuluts jami'il mal, sudus jami'il mal. Jadi thulutsul baqi ini aja yang istilah tersendiri, sudah kita lewati, ini ijtihadnya Umar. Yakni sepertiga dari harta yang tersisa. Nah, ya, akan datang nanti. Baik. Kemudian al-um akan mewarisi sepertiga, ini jatah tertingginya sepertiga, dengan tiga syarat. Yang pertama, an la yakuna lil mayyiti far'un warits. dengan syarat mayit tidak punya far'un waris. Ya. Far'un waris, istilah far'un waris sudah kalian kenal tadi ya. Nah, far'un waris sudah difahami. Baik. Asani, yang kedua, an la yakuna lahu adadun. Dia tidak mayit, tidak memiliki adad, sejumlah. Ya. Sejumlah. Minal ikhwah, sejumlah ikhwah. Ya. Awil akhawat, yani saudara-saudara laki-laki. Awil akhawat, atau saudara-saudara wanita. Aw minhuma, atau gabungan keduanya. Saudara laki-laki dan wanita. Adad, sejumlah di sini. Ya. Mulai dari dua. Dua, angka dua sudah masuk. Yani dua saudara sudah masuk. Dua saudara ke atas lah. Adad. Ya. Artinya, dua saudara atau lebih. Nah. Yang ketiga, an la takuna al-mas'alatu ihdal umariyatain. Ya, masalah. Ya. Masalah tersebut tidak termasuk salah satu dari dua masalah yang disebut dengan masalah umariyatain, nisbah penyandaran kepada Umar yang merupakan ijtihadnya Umar. Akan datang nanti apa dua masalah umariyatain tersebut. Karena jika masalahnya adalah umariyatain, maka bukan thuluth, tetapi thuluthul baqi. Nah, gitu. Iqra. Wa tarisus sudusa in kana lil mayyiti far'un warisun aw kana lahu adadun minal ikhwati aw al akhawati aw minhumā. Baik, sekarang jatah yang kedua, sudus. Muwarisus pernam jika mayat memiliki far'un waris. Yani far'un waris menghajib, menutupi, ya, jatah dari thuluth turun ke sudus. Atau dia mayit memiliki adadun, sejumlah, ya, saudara dari kalangan ikhwah, minimal dua tadi, ya, dua ke atas, dua-duanya saudara laki-laki atau akhwat, atau dua-duanya saudara wanita, au minhuma, atau, ya, gabungan satu saudara laki-laki satu saudara wanita, ya. Nah, atau lebih dari dua saudara, ini minimal dua adad. Baik, jika ada minimal dua, ya, maka ini menghajib jatah warisan dari thuluth turun ke sudus. Ini syarat-syaratnya mendapatkan sudus jika ada ini far'un waris au adadun minal ikhwa awil akhwat aw minhuma. Dalilnya ya qouli ta'ala. Liqoulihi ta'ala wa li abawayhi li kulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad fa illam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fa li ummihi as-sudus fa in kana lahu ikhwatun fa li ummihi as-sudus wa la farqa baina. Baik, hasbuk. Dalilnya Nisa ayat 11, wa li abawayhi, untuk kedua orang tua, yakni ayah ibu. Likulli wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya sudus jatahnya seperenam. Mimma taraka, dari seluruh harta yang ditinggalkan oleh mayit. Syaratnya in kana lahu walad, apabila mayit memiliki walad. Walad yaitu far'un waris, sebenarnya telah dijelaskan. Ya, walad di sini ibnun dan bint, ya, begitu pula aulad al ibn, abna wa in nazalu. Nah. Fa in lam yakun lahu walad, ya, apabila tidak ada anak keturunan yang mewarisi, wa warithahu abawahu, dan mayit itu diwarisi oleh kedua orang tuanya, fali ummihi thuluth, maka untuk ibunya sepertiga. Nah, tidak ada walad, berarti naik ke sepertiga. Tadi ketika ada walad, maka ya ibu hanya dapat sudus. Begitu pula ayahnya dapat sudus. Nah, di sini ketika ada walad far'un waris, maka menghajib ibu dari ketika tidak ada, maka hajabnya tidak ada, maka dapat sempurna thuluth. Perhatikan ini khusus dulu ya. Jangan perhatikan dulu, nanti. Kita akan kembali nanti ya memahami ayat ini terkait dengan ya pada pembahasan khusus Sekarang fokusnya dulu. Nah, ayat ini dalil untuk warisan dan ab, tapi fokusnya dulu. Nah, jadi ketika inkana lahu walad, ketika ada walad yang menghajab, maka hanya dapat sudus Tamam? Ketika fa'inlam yakun lahu walad, ketika tidak ada walad, fa'un walid yang menghajab, maka dia dapat ya utuh thuluth. Ini jatah tertingginya. Nah, karena tidak ada walad yang menghajab. Fa'inkana lahu ikhwah, apabila ya mayit memiliki ikhwah, lihat bentuknya jamak ikhwah, jadi jika hanya satu enggak. Nah, ini tadi dikatakan adadun minal ikhwah awil akhawat aw minhum, yakni minimal dua ke atas ya saudara, maka itu menghajab jatah dari thuluth turun ke sudus. Fali ummihis sudus, maka untuk ibunya hanya sudus. Jadi kita mendapati di sini bahwa dari ayat ini bahwa jatah tertinggi yang dimiliki oleh yaitu utuhnya thuluth. Jika tidak ada yang menghajabnya ya turun ke sudus. Apabila ada yang menghajab turun, yakni menutupi ya turun ke sudus, maka dia hanya dapat sudus. Yang menghajabnya turun ke sudus ada dua, far'un warith dan apa? Adadu minal ikhwah. Kemudian dijelaskan wala farqa. Wala farqa baina ayyakunal baina ayyakunal ikhwatu zukuran aw inasan aw mukhtalifaini aw mukhtalifina. Aywa. Tidak ada bedanya antara ya tidak ada bedanya di sini antara ikhwah, yang ikhwah itu semuanya dzukur, yakni saudara laki-laki semua, au inatan atau saudara wanita semua, au mukhtalifin atau beragam, ada saudara laki-laki ada saudara wanita. Yang jelas ikhwah yang dibahasakan di atas adadu minal ikhwah, sebagaimana pada ayat fa in kana lahu ikhwah, dari jama' tulis aqallul jam'i ithnan. Aqallul jam'i ithnan. Di ayat fa'in kana lahu ikhwah. Ikhwah adalah jama'. Bentuk jama'. Dan aqallul jam'i di sini, dalam ilmu warisan, aqallul jam'i di sini ithnan. Dua. Ya. Dua sudah masuk kategori ikhwah di sini. Meskipun dalam ilmu nahwu namanya dua itu muthanna. Nah, tapi di sini dalam ilmu warisan aqallul jam' di sini ithnan. Jadi jika ada saudara dua, maka itu sudah termasuk kategori ikhwah yang menghajab jatah dari thuluth turun ke sudus. Dan di sini jelaskan ya, ikhwah di sini ya bisa jadi semuanya anak laki saudara laki-laki, bisa jadi semuanya saudara wanita, bisa jadi beragam, ada saudara laki-laki, ada saudara wanita. Begitu pula di sini asyqa'a aw li abin aw li ummin. Artinya juga di sini tidak ada bedanya, mereka itu saudara-saudara tersebut asyqa', yakni saudara-saudara sekandung. Syiqqah jamak dari syaqiq, yakni saudara sekandung, yakni li'ab wa Syiqqah itu artinya li'ab wa sekandung. Atau ya, mereka li'ab, saudara seayah saja dengan mayit, atau ya, saudara seibu dengan mayit. Jadi umum. Ya, ikhwah tersebut bisa jadi asyiqqah, saudara sekandung dengan mayit, bisa jadi li'ab, saudara sebapak dengan mayit, bisa jadi li'um, saudara seibu dengan mayit, semuanya sama. Ya. Asalkan jumlahnya dua minimal ya, maka akan menghajab jatah ibu dari thuluth turun ke sudus. Begitu pula Kelanjutannya wala baina. Wala baina ay yakunu warisina au mahjubina bil abi. Baik. Dan juga ya, tidak ada bedanya antara ikhwa di sini yang mereka warisin, termasuk ahli waris yang mewarisi, ya, au mahjubin bil ab, atau mereka adalah ikhwa yang tertutupi warisannya dengan al ab, ya. Jadi baik ada ab yang menutupi mereka, menutupi ikhwa, karena ikhwa itu tertutupi oleh ab. Tertutupi oleh ab. Nah, baik tertutupi oleh ab ataukah ya tidak tertutupi oleh ab, wujudnya mereka ikhwa ini akan menurunkan jatah dari thuluts menjadi sudus. Baik mereka mewarisi karena tidak ada ab atau tertutupi oleh ab. Nah, kama huwa zahirul ayatil karimah, sebagaimana lahiriah, yaitu makna yang tampak dari ayat yang mulia, yaitu fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Nah, dimutlakkan di sini ikhwah, jadi baik ikhwah di sini waridin atau mahjubin bil ab. Baik. لأن الله فرض للأم الثلث مع الأب ثم قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس فأتى بالفاء الدالة على ارتباط الجملة الثانية بالأولى وبنائها عليها والإخوة لا يرثون مع الأب ومع ذلك فجعل للأم السدس في هذه الحال وهذا هو قول جمهور العلماء. Sisi pendalilannya bahwa tidak ada bedanya ya, ikhwa itu warithun atau mahjubun bil ab sesuai lahiran man ayat, yaitu penjelasannya karena Allah menetap kan jatah warisan untuk sepertiga ma'al ab, bersama al-ab. Lihat, perhatikan awal ayat, wali abawaihi, untuk kedua orang tua, yakni ab dan likulli wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya, yaitu ab dan masing-masing jatahnya sudus, mimma taraka in kana lahu walad, ya, fa illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu, ya, di sini masih ada abawa, jadi fali ummihi tsuluts. Jadi pada dua potongan ayat yang pertama dijelaskan tentang warisan bersama ab, ya, bisa difahami. Nah, yang pertama wali abawaihi likulli wahidin minhum, dan seterusnya. Yang kedua wa warithahu abawahu, berarti kan ada ab bersama ya. Kemudian kelanjutan ayat fa in kana lahu ikhwah fali ummi sudus. Apa yang difahami? Jika dia mayit memiliki ikhwah, fali ummihi sudus, maka ibu mayat hanya mewarisi sudus. Artinya di situ juga ada ab. Ya, ada ab bersama ikhwah. Fahimtum? Nah, karena dari awal ada ab bersama maka wujud ikhwa di sini juga ada ab. Jadi li'anna Allah farada lil ummi thulutha ma'al ma'al ab, afwan, ma'al ab, thumma qal, kemudian mengatakan Allah mengatakan fa in kana lahu ikhwatun fali ummi sudus. Makna ayat ini fa in kana lahu ikhwatun, kalian bisa ta'liq ai ma'a wujudil ab. Kan begitu. Fa in kana lahu ikhwatun ay ma'a wujudil ab. Jika mayit memiliki ikhwah ay bersama adanya ab. Fa'ata bil fa'i ad-dallati 'ala irtibatil jumlatil tsaniyah bil ula wa bina'i 'alayha. Maka Allah mendatangkan huruf al-fa' yang menunjukkan adanya irtibat, adanya keterikatan jumlah yang kedua, kalimat yang kedua, yaitu in kana lahu ikhwa bil ula, dengan jumlah kalimat yang pertama, yaitu wa warithahu abawahu fali ummi tsuluts. Ini ya, wa bina'iha 'alaiha, dan dibangunnya ya kalimat hukum yang kedua atas kalimat yang pertama. Ayat berarti jelas menunjukkan yakni tampaknya, tampak ini zahirul ayah. Ini tidak jelas ya. Bukan sharih nas, dalam arti nas, bukan nas yakni secara langsung yang jelas-jelas sharih, tetapi ini zahir al ayah. Ini ya, antum harus paham bahasa istidlal. Ketika dikatakan zahirul ayah, artinya ini makna yang tampak. Meskipun tidak begitu jelas, karena ayat tidak jelasnya mengatakan ayat bukan berbunyi fa in kana lahu ikhwatun ma'a wujudil abi fali ummi surus, kan bukan begitu bunyinya ayat, iya kan? Nah, jadi bukan jelas-jelas seperti, tapi difahami yang tampak dari ayat fa in kana lahu ikhwatun fali ummi surus, yang tampak zahirul ayat maksudnya fa in kana lahu ikhwatun ay ma'a wujudil ab, dengan sisi pendalian dijelaskan tadi fa ata bil fa dan seterusnya itu. Nah, wal ikhwatu la yarithuna ma'al ab, sedangkan ikhwah itu mereka tidak mewarisi bersama ab. Ketika ada ab, maka ab menutup mereka dan mereka tidak dapat warisan. Wa ma'a dzalika, bersama dengan itu, faja'ala lil ummi sudus, Allah menetapkan untuk sepernam fi hadhil hal, pada keadaan ini. Meskipun ikhwah tidak mewarisi ya keberadaan mereka, tidak mewarisikan itu oleh al-ab, tetapi ya tetap menhajab menjadi sudus, fali ummihis sudus. Wa hadha huwa qawlu jumhuril ulama. Ini pendapat jumhur. Apa sebabnya terjadi khilaf di sini? Ini pendapat jumhur. Sebabnya tadi, ayat tidak sharihah. Ini istidlal jumhur, istidlal dengan apa? Zahirul ayah. Ya, ada kemungkinan lain. Itulah munculnya pendapat yang lain. Tapi yang tampak dari ayat ya, seperti yang dijelaskan oleh Al-Faymin rahimahullah, dan ini pendapat jumhur. Sekiranya ayat ini sharihah ya, menjelaskan apabila ada ikhwah bersama ad, nah itu tidak akan terjadi khilaf. Paham tuh? Nah, tapi karena tidak sharihah, hanya istidlal bi dhahiril ayat, itu yang tampak dari mananya, maka terjadilah khilaf. Ada sebagian kecil ulama yang tidak setuju dengan jumhur. Ya, ini pendapat yang akan datang yang menyisih jumhur. Kita lanjut pertemuan berikutnya, yaitu jika ada ab yang menutupi ikhwah, sehingga ikhwah di situ tidak mewarisi, maka dia tidak menutupi kesudus. Nah, itu yang akan datang nanti. Barakallahu fiikum. Aktafi. Subhanallah, bihamdihi, wa shukrulillah.